Muhammad tersebut mengucapkan selamat mendengarkan. Orang bisa membangun bangunan dengan atap, ya luasnya kira-kira sekarang ya belum dilihat, atap luasnya 1 kilometer persegi tanpa tiang ada enggak? Belum ada ke manusia. Kalau kita berjalan, yuk, kemarin saya ketemu teman saya itu cerita habis dari Semarang itu ketakelan nyopir apa motor, nyopir mobilnya. Kenapa? Karena melihat apa itu membuat jalan tol itu di atas dari bukit ke bukit, dihubungkan di situ ada bukit setengah apa itu bukit setengah untuk memasang tornya, katanya. Kok tinggi sekali. Jadi ketakelan sampai mau ngidak gasnya seolah-olah tidak terinjak gasnya itu. Ya takut kalau apa melihat barang itu jatuh. Padahal itu dikasih tiang-tiang. Nah kalau Allah Subhanahu Wa Taala itu masya Allah, pasti orang kalau bisa memikir itu akan kagum. Ya lah. Orang akan kagum dan akan mengakui bahwa yang bisa melakukan seperti ini hanyalah Allah. Maka ayat ini ayat keesaan, ya ayat tauhid, ayat seperti ini. Laut apa langit yang ya seluas ini diciptakan tanpa tiang dan tidak jatuh. Ditambah lagi kalau orang itu mau berpikir, di langit itu ada apa? Bintang-bintang. Ya, ada planet-planet. Yang planet satu dengan yang lain itu tidak dikasih gantilan itu ya, tidak dikasih tali ikat dengan atas langit sana enggak. Terbang di langit ini. Dibikin seperti itu. Dan jumlahnya miliaran, orang tidak akan bisa menghitung bintang yang ada di langit. Dan semua berputar bergerak, berputar pada porosnya, bergerak mengelilingi planet yang satu dengan yang lain, berputar. Ya sejak diciptakan sampai sekarang sampai hari kiamat. Coba siapa yang membuat? Siapa yang bisa membuat itu selain Allah? Tidak ada. Mesti jawabnya hanya Allah sendiri. Tapi kebanyakan manusia itu, terutama ya, kebanyakan terutama dari kalangan manusia itu tidak percaya. Ya mau mengucapkan kalau ditanya, wala in fa'altahun man khalaqa samawati wal arda la yaqulun Allah. Itu di surat Luqman-nya. Jadi kalau ditanya siapa yang menciptakan langit-langit dan bumi, niscaya mereka itu akan menjawab Allah yang menciptakan. Siapapun orang musyrik itu kalau ditanya Allah, kenapa? Karena memang tidak bisa menunjukkan selain Allah yang menciptakan. Tapi ya, manusia itu termasuk orang yang tidak percaya. Karenanya Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan ayat ini dengan kalimat takkid, ya, disangatkan dengan inna. Yang sudah saya sampaikan berulang-ulang kata mufasirin, kalau ayat itu disampaikan dengan takkid, berarti mustamik orang yang disampai ayat-ayat ini tidak percaya. Kepercayaannya kurang sempurna. Jadi Allah itu Maha tahu manusia ini, ya, diketahui hatinya oleh Allah. Maka supaya percaya, ini Allah takdir dengan inna. Ya mungkin kalau ditanya tadi, seperti tadi menjawab, yang menciptakan langit-langit dan bumi Allah. Tapi secara sikap perbuatannya dia belum meyakini, belum menunjukkan, belum mengakui bahwa yang menciptakan langit-langit dan bumi itu hanyalah Allah. Ini luar biasa. Jadi dari beberapa hal yang disebutkan oleh Allah di dalam ayat ini, tidak ada siapapun yang bisa menjawab bahwa selain Allah yang mengadakan. Semuanya menjawab bahwa itu Allah. Itu yang pertama, penciptaan langit-langit dan bumi. Itulah sebabnya kalau kita sedang mengadakan perjalanan jauh, ternyata ya, buminya Allah itu sangat luas. Buminya Allah itu sangat luas. Oleh karenanya jangan takut tidak bisa bertempat tinggal di muka bumi ini. Jangan khawatir. Kenapa? Di awal surat Al-Baqarah itu sudah disebutkan walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahin. Disediakan buat kamu di muka bumi ini tempat tinggal, tempat menetap. Ya, dan perbekalan untuk hidup sampai hari kiamat. Kemudian Allah menunjukkan tanda keesaannya yang lain, yaitu waktilafil laili wan nahari, dan silih bergantinya malam dan siang. Ini setara terus menerus. Coba kalau bisa, siapa yang mampu menahan peredaran yang sudah diatur oleh Allah? Sedemikian adiknya, sehingga dengan pergantian siang dan malam itu banyak manfaatnya. Sehingga makhluk-makhluknya Allah yang hidup di bumi ini, karena terjadinya pergantian siang dan malam, mendapatkan kenikmatan, kenyamanan hidup. Inilah fasilitas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adakah manusia itu mau menggunakan akalnya sehingga lantas hanya mengesahkan Allah, hanya menyembah Allah, kalau minta hanya kepada Allah? Kebanyakan manusia tidak. Itulah sebabnya dipaketkan dalam ayat ini. Manfaat apa yang diperoleh dengan pergantian siang dan malam? Oh, banyak sekali. Ya, manusia dengan adanya pergantian siang dan malam, di malam hari bisa istirahat, bisa tidur dengan tenang. Mak, sekarang sudah tidak malam hari loh, makanya jangan tidur ya. Tidurnya sudah kafe mestinya. Tapi kalau ngantuk ya tidak apa-apa. Sholat malamnya tadi kan sampai pagi ya. Itu manfaatnya manusia di malam hari bisa istirahat dengan tenang. Nah, siang hari itu bisa bekerja. Kenapa? Karena pada umumnya kerja itu siang hari, tidak usah pakai lampu. Coba kalau seandainya malam terus, kita sehari itu sudah apa, sebulan sudah bayar listrik berapa untuk penerangan malam harinya saja. Nah, itu kan sudah Allah memberi kengiritan kepada kita. Setengah hari, 12, katakan saja 12 jam diterangi oleh Allah tanpa menggunakan lampu. Loh, manfaatnya kan ada tuh. Allah menggantikan siang dan malam. Belum lagi dengan adanya siang hari itu, Allah ya menyebar sinar matahari. Ya, menyebar sinar matahari. Sinar matahari itu merupakan suatu bentuk energi. Ya, yang bagi orang yang mengerti ilmu pengetahuan bahwa energi itu ya tidak bisa dicetakan atau dimusnahkan, hanya bisa diubah menjadi satu bentuk energi menjadi bentuk energi yang lain. Nah, sinar matahari ya diserap oleh klorofil untuk melakukan proses fotosintesis, sehingga terjadi beras, terjadi jagung, terjadi karbohidrat. Untuk siapa itu coba? Untuk manusia lagi. Itu manfaatnya. Ini saudara-saudara, hadirin wa hadirat rahimakumullah, kalau orang itu mau menggunakan akalnya, mau menghitung nikmatnya Allah itu enggak bisa. Baru menghitung satu nikmat manfaat diberi matahari bisa muncul separuh hari itu. Orang itu kalau bisa ya menggunakan akalnya, harus mencari manfaatnya itu banyak sekali, saking banyaknya enggak bisa dihitung. Maka ayat ini sekali lagi dipaketkan banyak orang yang tidak ngerti. Ya. Ilmu pengetahuan yang ada di situ yang menunjukkan ketauhidan Allah itu banyak sekali. Sak pinter-pinternya manusia di bumi ini belum komplit dia akan menguraikan manfaat Allah menciptakan matahari itu, manfaatnya untuk manusia, untuk kehidupan ini. Ini baru sedikit yang kita. Maka siapakah yang bisa ya membuat peristiwa pergantinya siang dan malam itu selain Allah? Siapa yang bisa mengatur? Mau menghentikan semenit atau dua menit saja enggak ada. Pasti berjalannya sudah seperti itu. Sehingga manfaatnya ya karena ada keadegan rutinitas itu bisa digunakan untuk menetapkan waktu sehari, dua hari, sebulan, dua bulan ya. Bahkan mau mengadakan acara ya, bisa sudah diatur tanggal sekian, itu bisa diatur, bisa dihitung, itu manfaatnya. Walaupun kilati tajri fil bahri bima yang fa'un nasa. Dan ini Allah memberi manfaat yang lain. Allah menunjukkan keesaan yang lain, yaitu dengan adanya kapal yang bisa berjalan di permukaan laut, membawa apa saja yang bisa bermanfaat buat manusia, memindahkan satu bekal dari satu tempat ke tempat yang lain. Ini kapal bobot mati berapa ton itu? Ribuan ton mungkin. Jadi tontonannya apa yang tontonan itu beratnya ya. Itu di atas air tidak tenggelam dengan kehendak Allah. Itu bukan karena hukum Archimedes atau hukum Pascal. Pascal dan Archimedes itu belum lahir ya, gue sampean teknik mesin ya. Itu Pascal dan Archimedes itu belum lahir. Kapal itu sudah berjalan di atas permukaan air itu. Jadi itu hukum Allah. Yang membuat seperti itu Allah. Adakah yang bisa membuat selain Allah? Itu sebagai bukti bahwa itu yang menghendaki itu Allah, yang menciptakan itu hanya Allah, itu menunjukkan keesaan Allah. Ada buktinya. Buktinya kalau Allah menghendaki kapal itu tidak bisa terapung di atas permukaan air, tenggelam dia. Kapan tenggelamnya manusia nggak ngerti, yang ngerti Allah. Perasaan manusia, aku bikin kapal sudah saya buat demikian, rancangannya sebenarnya jangan sampai ada kebocoran, sudah diatur, ternyata bocor. Kenapa kok bocor? Karena Allah mengendaki untuk tenggelamnya kapal itu. Nih. Adakah selain Allah yang bisa membuat terapung begitu? Ya, tidak ada. Adakah tanpa menyentuh, ya tanpa menyentuh terus kapalnya bisa tenggelam selain Allah? Tidak ada. Ya, inilah menunjukkan tentang keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Juga wa ma anzalallahu minas sama'i min ma'in fa ahya bihil ardha ba'da mautiha. Dan apa yang Allah turunkan dari langit ya, dari air itu, maka dengan air menghidupkan bumi yang mati. Bumi yang mati itu yang tidak ada tanamannya. Sehingga dengan Allah menurunkan hujan, tanah jadi basah dan di situ tumbuh-tumbuhan. yang bisa melakukan menurunkan hujan itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua menjawab Allah. Berarti itu menunjukkan bahwa Allah itu satu. Allah itu esa, karena tidak ada yang bisa melakukan selain Allah. Tujuannya apa? Ya, supaya memberi manfaat sebagai fasilitas hidup. Ini supaya banyak manfaatnya. Dengan Allah turunkan hujan itu. Itu ada orang yang katanya mau meniru-niru, mau membuat hujan. Ya, bikin hujan kalau Allah tidak menaikkan uap air dulu, tidak akan bisa. Orang katanya bikin hujan buatan itu kan sebetulnya tidak bisa, yang membuat Allah. Allah menciptakan sinar apa? Menciptakan matahari, matahari menyinari laut, air laut menguap. Ya, di atas ini ada uap-uap air. Kalau Allah belum menciptakan itu, manusia tidak bisa bikin hujan buatan. Ya coba berapa biaya yang diperlukan kalau membuat hujan itu? Kalau seandainya sejak manusia itu mengambil air dari laut, dibawa pesawat terbang mungkin terus disemprotkan di udara ini. Kalau seandainya begitu, ngambil air di laut, dibawa dengan pesawat terbang, semprotkan ke udara, itu sudah dikatakan orang nggak waras dulu. Ya. Nah, kurang gawe yang dadak disemprotkan yang dulu, mbok ya langsung disiramkan yang wite ngono ya. Tapi orang mau membuat hujan itu, Pak. Membuat hujan. Itu di udara itu sudah ada uap air. Hanya saja uap air yang di udara itu tidak bisa mengalami kondensasi. Tidak bisa menggumpal. Lah supaya menggumpal, orang itu punya pikiran. Nah, bagaimana supaya menggumpal? Maka di udara itu disemprotkan partikel, disemprotkan zat bahan kimia yang sifatnya higroskopis. Jadi bisa menyerap uap air. Uap air itu diserap terus menggabung jadi satu, berarti mengalami kondensasi baru jatuh. Bisanya manusia itu hanya apa? Kalau dengan kehendak Allah juga. Ya, disemprotkan biasanya salmiak, amonium klorida disemprotkan ke udara, dan itu biayanya besar. Ya, terus bisa bergabung. Nah, terus jadi uap airnya itu jadi embun. Jatuhnya itu saja belum tentu pas. Ya, nah, sesuai dengan yang dikehendaki oleh orang yang membuatnya itu. Wah, ini di Solo kekeringan. Ya, tumbuh-tumbuhan sudah mati semua, bikin hujan. Nah, ini biar jatuh di Solo, biar dibikin di Wonogiri, nanti kena angin biar jatuh di Solo. Nah, sing kekeringan Solo, ya Allah menghendaki tidak turun di Solo. Ya, turunnya di Wonosegoro, padahal di Bojonegoro. Padahal Bojonegoro itu sudah kebanjiran terus, malah tambah banjir itu. Itu membuktikan bahwa yang bisa membuat itu hanya Allah, selain Allah tidak ada. Itulah menunjukkan tentang keesaan Allah. Jadi ayat ini menunjukkan keesaan Allah. Hanya Allah sendirilah yang pantas dipuji. Ini banyak manusia yang tidak mengerti. Sekali lagi karena ditakitkan. Maka pelajaran buat kita ya. Kenapa Allah menyampaikan ayat ini dengan takit? Oh, berarti kita ini termasuk orang yang tidak ngerti. Sedikit apa yang kita ketahui, sehingga kita belum begitu mengesakan Allah dengan sebenar-benar pengesaan, belum bertauhid Allah kepada Allah di dalam segala hal, karena kita belum banyak mengerti tentang Allah. Jadi yang bisa menunjukkan, bisa melakukan itu hanya Allah di situ. Wabasafiha minkulli dabatin, dan Allah menyebarkan ya, di muka bumi itu berbagai macam hewan dan binatang. Ya, itu kalau manusia itu dah, itu sudah jelas ya. selain Allah nggak ada yang bisa melakukan. Kemudian kalau orang itu mau memperhatikan apa manfaatnya Allah menyebarkan, pelajaran apa yang kita dapat dari Allah menyebarkan binatang di muka bumi ini? Banyak sekali. Hanya sedikit yang diketahui manusia, kecuali manusia itu mau menggunakan akalnya. Kalau kita sebetulnya setiap kita melihat apa saja yang diciptakan oleh Allah di muka bumi ini, kita akan mendapatkan betapa murahnya Allah, betapa perhatiannya Allah kepada kita, betapa maha murahnya Allah, maha kayanya Allah. Bahkan Allah memberikan pendidikan kalau kita ini. Contohnya misalkan, kalau kita tuh ini ada ayam, kita memperhatikan ayam, itu saja pelajarannya masya Allah. Yang pernah memelihara ayamnya, juga pernah saudara memperhatikan tingkah lakunya ayam. Jadi pernah saya pelihara ayam, saya lihat itu. Ini pelajaran bagi ibu-ibu saya, ini ya. Kalau pelajaran bagi ibu, itu perhatikan ayam betina, ibu-ibu itu. Perhatikan ayam betina. Jadi, kalau bapak ibu ini sudah pernah ternak ayam, ayam betina itu saya perhatikan, nelor itu saya lihat. Itu masya Allah pelajarannya luar biasa. Ayam itu, ayam betina itu ketika bertelur, itu begitu mengeluarkan telurnya. Sudah pernah memperhatikan ayam bertelur? Itu masya Allah, itu ada pelajaran, saya dapat pelajaran, saya diajari seekor ayam itu. Begitu bertelur itu melihat itu, melihat telurnya pak, lihat saja itu. Betul. Jadi ketika mau anu, wah ngeden-ngeden, ngetok ke panggilan itu. Jadi kamu dulu dikeluarkan ibunya juga berat seperti itu, hormati ibumu itu ya. Itu pelajaran yang ada di situ. Begitu, begitu keluar kelenteng gitu ya, saja gitu ya. Itu masya Allah, dia melihat telurnya itu. Terus habis melihat telurnya itu, terus gitu ini, kayak gini, menggong gitu. Kita itu kayak gelo ayamnya itu, lihat telurnya itu. Terus saya karena Allah menyuruh memperhatikan termasuk seperti itu. Meskipun tidak tersurat, gatek no, pitek, ngendok, enggak. Tapi ini tercakup di sini tuh, masya Allah, ya. Ketika saya lihat itu, you know, menggong begitu itu. Terus, menurut analisa saya, gitu, ayam tuh gelo itu. Kecewa dia. Kenapa kok kecewa? Karena melihat telurnya bundar, ya, halus, ya. Kok tidak seperti saya itu gelo lo? Aku dia anak orang kayak aku. Aku punya kaki untuk ceker-ceker, dia tidak punya kaki. Aku punya paruh untuk ngetol, aku punya sayap dan sebagainya. Gelo dia. Nah terus stres sementara, sesudah stres itu saya perhatikan terus jantar terus aneh itu masya Allah. Nah ini stres ini. Terus apa nih, ada pertanyaan saya, silakan perhatikan itu. Terus ini pelajaran loh pak, Allah menyuruh memperhatikan seperti itu, ada pelajaran. Nah terus habis stres itu terus diam. Terus natal. Ya karena sendirian tadi, setelah enggak natal gitu, sambil berpikir, terus sambil diam itu, ya analisa saya, wah ini habis stres terus ibu ini, lalu baban itu berpikir, memikirkan bagaimana supaya telur saya itu bisa seperti saya. Saja saya mikir gitu loh. Betul pak, sudah itu terus dia ya memikirkan jalannya, ya toh. Wes memikirkan jalannya, urung ketemu-ketemu, tiba-tiba dia makan tuh didatangi jago lagi. Ya ditumpahi jago itu lagi. Terus kalau lagi urung ketemu masalahnya, wes dia anak meneh, ngendok meneh. Wah terus itu terus berpikir belum ketemu jalannya. Nah ini nek ibu-ibu punya anak-anak satu, burung gede wis disusul naik dua, ambil pelajaran dari ayam ini. Wes terus akhirnya apa? Wes nanti pitu ndoke walu belum ketemu. Wes terus akhirnya karena salah satu jalannya, wes itu yang bisa memberi ilmu itu yang menciptakan dia. Terus dia prihatin pak, sudah dia tidak pergi kemana-mana, sudah diincang jago menahin itu. Wes bukan di situ terus, itu masya Allah itu. Itu prihatin sudah puasa, satu niatnya akan berpuasa untuk mendapatkan ilham Allah Subhanahu Wa Taala. Itu pelajaran ya. Wah itu akhirnya di situ hanya duduk di situ aja, tidak kemana-mana, tidak minum, tidak anu puasa. Nah, akhirnya sehari dua hari, saya cuma belum mencatat berapa hari nenek pesa itu, sing tekan tenang kan? 21 gak? Gak, 21 hari itu, udah poso selikur dino. Dan mulai nek salah mengambil pelajaran ya jadi salah. Wong-wong kayak udah berarti ngebleng telung dino, selikur dino itu payah gitu. Ya. Ini prihatin untuk mendapatkan inspirasi itu betul. Akhirnya keluar begitu banyak kecil. Alhamdulillah punya kaki seperti saya. Senang itu. Wah senang bos. Punya cucu seperti saya, punya sayap seperti saya. Cuma belum sempurna. Nah biar sempurna dijaga terus. Ini pelajaran bagi ibu. Nek pengen anaknya itu jadi orang yang baik-baik ya harus banyak. Jadi ayatin likomiyak kilun itu tanda-tanda yang menunjukkan kebesaran Allah, tanda-tanda yang menunjukkan keesaan Allah, tanda-tanda yang menunjukkan kemurahan Allah. Allah Maha Murah memberikan manfaat kepada kita untuk memudahkan kehidupan kita di dunia ini. Maka kalau orang sudah mendapatkan bahwa ini hanya Allah yang melakukan, maka hanya kepada Allah lah mestinya menyembah. Masih ada banyak ayat-ayat yang lain yang memacu kita ini supaya untuk bisa mengambil pelajaran dari segala yang diciptakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tidak ada yang menciptakan selainnya, siapa lagi? Hanyalah Allah. Maka hanya Allah lah kita ini menyembahnya, memujinya, meminta pertolongan. Insya Allah dengan kita sering menggunakan akal kita, kita akan menjadi orang yang senantiasa hanya bergantung kepada Allah, sehingga kita akan dicintai oleh Allah dunia sampai di akhirat nanti. Ini yang bisa saya sampaikan untuk pagi hari ini. Wa aqulu liqouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lahul muwaffiq ila aqwamit thoriq walhamdulillahirabbil alamin. Kelihatannya hari ini ada lelayu ya, Ibu Buyung ya. Ibu Buyung ini meninggal, kelihatannya sudah disucikan di sini. Wallahualam ini mau disolatkan di sini sekarang. Oke, yang mau pendada pengumuman sudah selesai. Mau mandikannya sudah selesai. Barangkali ada yang mau menyolatkan di sini ya, silahkan untuk menunggu atau ambil wudhu. Karena tadi saya begitu masuk saya ke sini sudah disucikan. Silahkan bagi yang mau meninggalkan tempat. Terima kasih sahabat Front dimanapun Anda berada. Anda masih bersama kami di Radio Suara Front 88.5 FM, Radio Dakwah Penyatu Umat. Dan tadi sahabat kita sudah mendengarkan kajian tafsir rutin yang disiarkan langsung dari Masjid Mangkubumen Gumo. Anda juga bisa mengikuti kajian-kajian lainnya sahabat di setiap jam 5.15 hingga jam 6 pagi hanya di Radio Suara Front 88.5 FM, Radio Dakwah Penyatu Umat. Jadi kesempatan bagi Anda sahabat untuk setiap pagi bisa mendapat